Pak Dodo, selamat siang. Halo, pagi. Iya, silakan Pak Dodo. Ya nggak apa-apa, emang seharusnya seperti itu kok. Ya pariwisata dalam negeri juga berbenah diri, Bali berbenah diri, Lombok berbenah diri, jadi bagus, pelayanannya baik, ya harga nggak gila-gilaan, gitu kan? Ini nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Ini nggak aneh-aneh, harusnya seperti itu memang. Makasih. Oke. Oke, berikutnya di ujung telepon ada Bapak Susilo. Halo, Pak Susilo. Selamat siang. Selamat siang, Pak Susilo. Seperti apa ya, Anda melihat kondisi ini? Fiskal itu kalau menurut saya sih rasanya kurang bisa diterapkan ya. Karena kami kalau pengusaha atau apa, khawatir ya. Kalau misalnya NPWP dilaporkan, misalnya kita masukkan NPWP bebas fiskal, tapi nanti bisa dicari-cari sama orang pajak, takutnya itu aja Mbak, itu aja, itu komentar saya gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Susilo. Yang berikutnya di ujung telepon ada Ibu Silvi. Ibu Silvi. Selamat siang. Iya, silakan opininya. Ya, saya setuju dengan pembicara yang pertama, ya nggak apa-apa fiskal dibebaskan. Itu lebih baik asal jangan ada embetannya dengan pajak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Silvi. Iya, yang berikutnya di 6339160 ada Bapak Yudi untuk komentarnya. Halo Pak Yudi. Halo. Iya, seperti apa? Kalau menurut saya ya itu wajar-wajar aja. Cumanya nanti aparat pajak nanti cari-cari dananya itu dari yang lain enggak gitu kan, mengenai apa pariwisata yang di Indonesia itu enggak usah khawatir. Malaysia, Singapura, Thailand tuh sebenarnya enggak ada apa-apanya sama Indonesia. Asal kita tuh bisa melayani turis-turis dari lokal itu dengan baik. Harga juga jangan terlalu mahal. Oke. Makasih gitu aja. Terima kasih kembali Pak Yudi, dan komentar yang terakhir kami berikan kesempatan untuk Pak Andi. Halo Pak Andi. Siang, Bu. Iya, silakan Pak. Ini nggak apa-apa ya, karena kita udah pasar bebas ya Bu ya. Ya udah masuk alam demokrasi ya, jadi ya sah-sah saja begitu ya Bu ya. Oke. Okay. Ya pendapat saya itu pasar bebas ya, berkompetisi. Siapa yang berani melelang, ya siapa yang bertahan begitu dalam pasar bebas ini. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali.